subuh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pengusaha yang pandai, seorang pedagang yang cermat adalah seorang yang mengerti dan tidak menyia-nyiakan peluang yang ada di hadapan mata. Begitu pula kaum muslimin. Sebagai kaum muslimin yang pandai dan sebagai kaum muslimin yang cermat adalah mereka-mereka yang tidak menyia-nyiakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan manfaat, bulan yang penuh dengan fadilah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan di bulan tersebut yang tidak diberikan di dalam bulan-bulan yang lain. Maka sepantasnya bagi kaum muslimin ketika memasuki bulan suci Ramadan menjadikan bulan ini sebagai peluang dan momen penting, dijadikan sebagai sarana untuk memperbanyak amal usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ingin melihat orang-orang saleh di antara umat ini, yaitu para sahabat, kemudian generasi setelahnya, para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, kemudian para atba'ut tabi'in, murid daripada murid-muridnya para sahabat, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, "Ya Allah, mudahkan kami untuk memasuki bulan tersebut." 6 bulan. Karena kenapa? Tahu mereka bulan ini adalah bulan yang penuh dengan fadilah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan, diberikan tambahan umur. Kemudian setelah bulan Ramadan lewat 6 bulan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah yang telah mereka kerjakan diterima di sisinya. 6 bulan meminta dimasukkan di bulan Ramadan, dan setelahnya 6 bulan meminta supaya diterima amal ibadah mereka. Ini orang-orang saleh di antara kita. Dan di antara beberapa usaha, beberapa proyek yang akan mendatangkan laba yang besar di bulan ini, yang pertama adalah qiyamul lail, salat tarawih, salat malam, memperbanyak salat-salat sunnah, tentunya setelah mengerjakan salat-salat wajib. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang berlipat. Wal hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin. Satu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala gandakan sampai 10, tidak hanya itu. Dari 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala lipatkan sampai 700 kali ila adhafin mudha'afa. Sudah 700 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala lipatkan dengan jumlah yang tidak bisa dihitung banyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar dan sayang kepada hamba-hambanya. Satu kebaikan Allah berikan 700 kali lipat, bahkan digandakan kepada bilangan yang tidak bisa dihitung jumlah. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Walakinnahum la ya'lamun, akan tetapi kronisnya kaum muslimin tidak mengerti, tidak memahami keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallama al-iman hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang salat bersama iman Salat malam, salat tarawih mulai rakaat yang pertama sampai salam. Allah Subhanahu wa taala menuliskan kepada dia sebagaimana seorang hamba yang sholat pada seluruh malam. Saya tanya, karena saya enggak tahu perbedaan antara sini waktu dengan jam. Dari sholat isya sampai subuh berapa jam, Pak? 9 jam. Subhanallah. Kita sholat bersama imam tarawih berapa menit? 45 menit. Masya Allah. 45 menit kita salat bersama imam tarawih. Kita salam. Setelah salamnya imam di rakaat yang terakhir witir, Allah Subhanahu wa taala menuliskan ibarat kita yang salat tanpa berhenti selama 9 jam. Luar biasa di bulan ini. Diibaratkan kita salat tidak berhenti 9 jam. Siapa yang mau? Hudzaifah ibnu al-Yaman menceritakan kepada kita dia bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di bulan Ramadan menjadikan sarana tempat untuk melaksanakan salat, dan beliau berlama-lamaan di dalam mengerjakan salat tersebut. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Hudzaifah ibnu al-Yaman, "Shallaitu ma'an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, faftataha bi suratil Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah ibnu al-Yaman, yarka'an mi'ah. Kata Hudzaifah yang menjadi makmumnya, aku mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam paling akan rukuk ketika masuk rakaat, ketika masuk kepada ayat yang ke-100. Aku menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rukuk. Dihitung sama beliau sampai masuk ayat yang ke-100. Tsumma madha. Sampai ayat 100 ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bacaan suratnya. Kata Hudzaifah, aku mengira paling ayat 200 turun. Sampai ayat 200 Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Diselesaikan surat Al-Baqarah semuanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian rukuk. Selesai surat Al-Baqarah faftataha bi an-nisa. Selesai surat Al-Baqarah ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan surat An-Nisa. Melompat. Berapa juz sudah yang dibaca? Selesai surat An-Nisa waftadaha bi Al-Imran, masuk surat An-Nisa selesai, kembali membaca surat Al-Imran dalam rakaat yang pertama. Thumma raka wa idza marra bi ayati tasbih sabbah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ayat yang di situ ada tasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi terdiam dan memuji kepada Allah. Wa idza marra bi ayati ta'wid ta'awwad, apabila beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ayat-ayat yang di sana disebutkan azab bagi orang-orang kafir, azab bagi orang-orang munafikin, azab bagi orang-orang yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, beliau pun berta'awud, berlindung, meminta perlindungan. Ketika sampai pada ayat-ayat yang bernuansa doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah. Tsumma raka wa kana ruku'uhu nahwan min qiyami, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, memanjangkan rukuknya yang mana rukuk tersebut kurang lebih dengan masa ketika beliau berdiri. Durasinya kurang lebih. Kemudian berdiri dan bersujud, wa kana sujuduhu nahwan min qiyamihi, ketika beliau pun bersujud kurang lebih dengan ketika beliau berdiri. Ini diceritakan oleh Hudzaifah ibnu al-Yaman Bagaimana semangatnya Nabi SAW? Terlebih lagi di bulan-bulan seperti ini di dalam menjalankan ibadah salat. Oleh sebab itu ketika sampai pada hadis di atas Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam mazhab beliau, la yansarif hatta yansariful imam, Imam Ahmad ibn Hanbal tidak keluar dari masjid sampai melihat imam keluar dari masjid, baru beliau keluar di bulan Ramadan. Ingin mendapatkan pahala salat yang besar di bulan ini, qiyam al-lail, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebuah amalan yang mulia, yaitu sedekah. Mengeluarkan sedekah yang sunnah dan mengeluarkan sedekah yang wajib berupa zakat. Sekali lagi, satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala gandakan menjadi 10, 10 menjadi 700. Dan di antara sebuah sedekah yang mulia yaitu memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang menjalankan puasa akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang berpuasa. Ustaz, berarti diambil pahalanya kita. Ustaz, berarti pahalanya kita berpuasa diambil oleh orang-orang yang memberikan makanan? Tidak. Ghaira annahu la yanqus min ajrihi syai'a. Orang yang memberikan makanan diberikan pahala sebagaimana orang yang berpuasa dengan tanpa sedikit pun mengurangi pahala pelaku yang menjalankan ibadah puasa, sama sekali tidak dikurangi. Tinggal dikali sudah. Wa kana Ibnu Umar la yafdur illa ma'al yatama wal masakin. Ibnu Umar, anaknya Umar ibn al-Khattab, tidak mau berbuka kecuali di sampingnya ada orang-orang yatim dan fakir miskin. Pada suatu ketika pernah diketahui istrinya menolak orang fakir makan di rumahnya. Imam Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar marah dan tidak berbuka bersama keluarganya karena menolak fakir miskin. Dan ini merupakan salah satu sarana, dan ini merupakan salah satu jalan yang dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, afshus salam, tebarkan salam, wasilul arham, sambung tali silaturahmi yang sudah terputus disambung, yang sudah tidak tegur sapa dengan keluarganya diperbaiki hubungannya, menyambung tali silaturahmi, terlebih lagi kepada kedua orang tua, kepada sanak famili kerabat disambung tali hubungan kekeluargaan. Wa at'imu ta'am, dan memberikan makanan kepada orang lain. Wa qumu bil-laili wan nasu niyam, dan bangunlah di malam hari dikala umat manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Dengan amalan-amalan tersebut kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Dalam keadaan ringan, dalam keadaan enteng kita masuk dalam surga. Di antara amalan-amalan tersebut yaitu memberikan makanan. Dan tidak hanya memberikan makanan, terlebih lagi kepada orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Insan ketika menyebutkan golongan umat manusia yang hidup di dalam surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang menjalankan amal perbuatan yang bagus di muka bumi, kelak di akhirat, kelak di surga, mereka akan minum dari gelas yang terbuat dari campuran air dan kapur. Gelas di dalam surga terbuat dari campuran air dan kapur. Itu gelasnya mereka. Apa saja yang mereka perbuat, apa saja yang mereka amalkan, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dua ayat selanjutnya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustadira. Mereka adalah orang-orang yang apabila bernazar, kalau proyek saya gul, saya akan memberikan nafkah kepada fukara wal masakin sekian dan sekian, proyeknya gul, dia betul-betul menunaikan nazarnya. Kalau saya mendapatkan istri yang salehah, saya akan berpuasa sekian dan sekian, dan dia tunaikan ketika mendapatkan istri yang salehah. Dia bernazar mewajibkan atas dirinya sendiri yang tidak diwajibkan oleh syariat. Dia mewajibkan atas dirinya sendiri karena sudah bernazar mereka, maka dia memiliki janji kepada Allah yang harus ditaati. Yufuna binadri, mereka adalah orang-orang yang ketika bernazar mereka selesaikan nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustadira, dan mereka adalah orang-orang yang takut atas azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara merata. Mereka takut, ya Allah, jangan kau azab kami disebabkan dengan kesalahan dan dosa-dosa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Senantiasa takut meminta kepada Allah dijauhkan dari azabnya. Ini amalan yang pertama. Bernazar, dia selesaikan nazarnya. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa takut dan selalu berdoa. Kemudian yang ketiga, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan makanan. Kalau makannya pakai beras obor, jangan memberikan makanan dari beras bintang mulia. Memberikan makanan sesuai dengan apa yang mereka makan. Amalan yang ketiga, memberikan makanan atas sesuatu yang mereka sukai. Kepada siapa? Miskinan. Kepada siapa? Yatiman. Kepada siapa? Asira. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang tertawan, diberikan makanan kepada mereka. Ini amalan penduduk surga. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami memberikan makanan kepada kalian, wahai fakir. Kami memberikan makanan kepada kalian, wahai miskin. Kami memberikan makanan kepada kalian, wahai para tawanan, lain dan tidak bukan untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak menginginkan dari kalian ucapan terima kasih dan tidak menginginkan imbalan. Tidak menginginkan supaya disebut sebagai seorang yang dermawan. Betul-betul ikhlas memberikan makanan, ini ganjaran bagi mereka. Kemudian apa setelahnya? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan mereka dari susahnya hari itu, yaitu hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari yang besar, yang berat bagi kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan mereka dari jeleknya hari tersebut bagi orang-orang yang mengamalkan perbuatan di atas yang terdapat dalam surat Al-Insan. Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Tidak hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan imbalan bagi orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan amalan-amalan di atas dengan surga yang pakaian-pakaian mereka terbuat dari sutra. diberikan surga, dan diberikan pakaian yang terbuat dari sutra. Muttaqina fiha 'alal ara'ik, mereka duduk di atas sofa yang nyaman, di atas divan yang empuk. La yarawna fiha syamsan wala zamharira, mereka tidak merasakan terik matahari, mereka tidak merasakan panasnya matahari, dan mereka tidak merasakan dingin yang sangat. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka pahala yang besar, dan semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang tersebut. Ini amalan yang kedua, yaitu memberikan sedekah dan memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kemudian amalan yang ketiga, yang terakhir, dan kita tutup dengan amalan ini, yaitu membaca Al-Quran, kalam Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi umat manusia dan furqan, pembeda. Karena Al-Quran merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran merupakan pembeda antara yang baik dan benar. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang memasuki bulan tersebut, maka puasalah. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih bulan-bulan yang lain untuk berpuasa? Bulan ini banyak di dalam Islam. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Syawal, Rajab, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Kenapa enggak diambil bulan-bulan yang lain yang dijadikan sebagai tempat untuk beribadah puasa adalah bulan Ramadhan? Karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ini sebabnya. Karena Al-Qur'an ini merupakan perkara yang mulia, petunjuk bagi umat manusia karena mulianya Al-Qur'an. Ketika diturunkan pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala muliakan waktu yang ada di dalamnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami turunkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak akan terjadi kecuali di bulan Ramadhan, dan tidak akan terjadi di bulan tersebut kecuali 10 hari terakhir, dan tidak terjadi di 10 hari terakhir kecuali hari-hari yang ganjil. Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah, kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Bulan ini seluruh malam-malam yang ada Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam. Oleh sebab itu ulama mulai sejak zamannya para sahabat turun temurun, mereka senantiasa jadikan bulan ini sebagai momen untuk membaca Al-Qur'an. Terlebih lagi ketika mereka mengingat sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu ayat atau satu ayat, maka pada setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala berikan satu kebaikan. Dan satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipatkan sampai perkara yang kita sebutkan di atas. Ini satu huruf. Terlebih lagi dibaca di bulan Ramadhan lebih dan lebih pahalanya. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kata Nabi, alif itu satu, lam itu satu, dan mim itu satu. pahalanya 3. Kalau dikali 10, 30. Kalau dikali 700, berapa? Surat Al-Fatihah, ada yang tahu berapa hurufnya? Surat Al-Fatihah berapa? Berapa ayat para hadirin? Hah? 7 ayat. Berapa hurufnya dalam surat Al-Fatihah? Allahu musta'an. Berapa huruf dalam surat Al-Fatihah? Kalau dihitung sekarang mungkin butuh waktu. Di dalam surat Al-Fatihah tafadhal antum buka, lebih dari 100 huruf. Enggak percaya dibuka dihitung. Lebih dari 100 huruf. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Di bulan Ramadan, banyak di antara kita sabar 5 jam, 4 jam, 3 jam di atas WhatsApp. Sabar. Tidak terasa. 5 jam di atas WhatsApp, tidak terasa. Buka internet, media sosial yang ada pada zaman sekarang, enggak terasa. Disuruh ngaji 15 menit, 1 jam. Rasanya kiamat datang. Ini keadaan pemuda pada zaman sekarang. Kalau diberikan waktunya 1 jam setengah saja, insya Allah sudah bisa membaca 2 juz. 1 jam setengah, 2 juz dibaca. 45 menit, 1 juz, itu lambat. 45 menit, 1 juz. 1 juz berapa halaman per hari? 10 lembar berapa halaman? 20 halaman. Berapa ayat? Berapa huruf? Tidak bisa dihitung jumlahnya. 45 menit, 1 juz, selesai. Ini perbedaan kita dengan mereka, orang-orang saleh pada zaman terdahulu. Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi Abu Al-Khattab Al-Basri. Qatadah salah satu imam dari kalangan para tabi'in. Wa kana yakhtimul Qur'an fi kulli sab'i da'iman. Selalu menghadamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali. Setiap 7 hari sekali dihatamkan Al-Quran, selesai di selain bulan Ramadan. Fa idza dakhala Ramadan wa kana yaktimuhu fi kulli thalath, kalau sudah datang bulan Ramadan dihatamkan Al-Quran pada setiap 3 hari sekali. Setiap 3 hari selesai. Semangatnya bertambah. Semangatnya berlipat. Sampai di situ. Wa idza dakhala al-'ashr yahtimuhu fi kulli laila, kalau sudah masuk 10 hari terakhir menghatamkan Al-Qur'an pada setiap hari. Selesai 10 hari, 10 kali khidmat. Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi Abu Al-Khattab Al-Basri dari kalangan para tabi'in. Lebih daripada itu Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang di mana diambil mazhabnya di negeri ini Indonesia. Kemudian Yahya bin Ma'in dari kalangan para muhaddithin di abad ketiga Hijriah. Kemudian Abu Hanifah sebelum Syafi'i, yang mana mazhabnya diambil mazhab Al-Hanafiyah yang ada di India, Bangladesh, Pakistan, daerah Syam, Lebanon, Syria. 3 ulama di atas yakhtimu al-Qur'an fi syahri Ramadhan 60 marrah, menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadhan sebanyak 60 kali. Berarti seharinya berapa? 2 kali. Allah Subhanahu wa taala berikan barokah pada mereka. Lebih daripada itu, khalifah kaum muslimin yang ketiga siapa? Nah, khalifah kaum muslimin yang ketiga siapa? Uthman ibn Affan. Dikatakan oleh Sulaiman ibn Yasar, wa kana Uthman idza shalla al-isya, apabila setelah salat isya beliau bangkit salat satu rakaat, wa yakhtimu fihi al-Qur'an, menghadamkan Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai masuk dalam surat An-Nas dalam satu rakaat. Lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Tidak salat sebelumnya dan tidak salat lagi setelah. Menghadamkan Al-Qur'an Uthman ibn Affan dalam satu rakaat. Memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan yafirru min majlis at-tahdhib. Imam Az-Zuhri ahlul hadith, kalau sudah masuk di bulan Ramadan kabur dari majlis tahdhib. Majlis tahdhib ini majlis yang dihadiri oleh ribuan murid, memberikan hadith kepada mereka dengan silsilah sanadnya. Haddatsana fulan an fulan an fulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ini dan itu. Mereka kemudian menulis. Ketika masuk bulan Ramadan ditinggalkan majlis tersebut dan ditinggalkan berkumpul dengan para ulama, wa yuqbilu ala tilawati al-Qur'an. Ketika masuk bulan Ramadan membaca Al-Qur'an, disibukkan dengan Al-Qur'an. Wa kana Sufyan Adz-Dzauri idza dakhala Ramadan taraka al-ibadah. Sufyan Adz-Dzauri kalau sudah masuk di bulan Ramadan meninggalkan berbagai macam ibadah selain yang wajib. Wa aqbala bi tilawati al-Qur'an, dan masuk untuk tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ini Az-Zauri. Ya Ustaz, di sana kan ada sebuah hadis yang melarang kita untuk menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Jawabannya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la yafqah, tidak faqih, tidak akan paham orang yang menyelesaikan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Larangan bagi kita untuk menghatamkan Al-Qur'an paling minim 3 hari. Jangan kurang dari itu. Lantas bagaimana ulama-ulama di atas ketika masuk di bulan Ramadhan sampai sehari 2 kali, sampai setiap harinya menghatamkan Al-Quran, berarti kan mereka masuk ke dalam larangan Nabi. Dijawab oleh Ibnu Rajab Al-Hanbal, beliau mengatakan innama waradan nahi an qira'atil Quran bi aqalli min thalath. Adapun perkara yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, alal mudawamati ala thalik, kalau perkara tersebut dijadikan sebagai rutinitas, selalu menyelesaikan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kalau dijadikan sebagai rutinitas, ini haram hukumnya, tidak boleh. Wa ammal awqat al-mufaddala ka syahri Ramadan. Tapi kalau ada waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah yang tidak diberikan kepada bulan-bulan yang lain, maka monggo silakan. Dan tidak dijadikan sebagai sesuatu yang terus-menerus dilakukan selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan mau menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari, dalam 2 hari sekali, monggo silahkan, tidak ada masalah. Atau ketika memasuki tempat-tempat yang mulia seperti kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala berikan daripada kota-kota yang lain. Ketika masuk di kota Mekah, bagi orang-orang yang bukan dari penghuninya, menjalankan ibadah umrah, ingin membaca Al-Quran diselesaikan kurang dari 2 hari, gak ada masalah. Kata Ibnu Rajab, ightinaman li fadilati zamani wal makan, mengambil peluang emas yang besar di dalam waktu-waktu tersebut dan di dalam tempat-tempat tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai qari'ul Quran di bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.